Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أسلم الله إياكم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama menuntut ilmi. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mencari mengharapkan ridha dari Allah, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ifan bidin ajana wa ayyakum, kita lanjutkan materi masih berkaitan dengan hikmah. Ini karena materi penting. Ringkasnya kemarin yang kita sampaikan, jadi hikmah ini sebenarnya bagus dibuat ada diagram seperti itu biar lebih mudah. Ya. Jadi hikmah juga kedua. Ya. Jadi dua. Hikmah dari sisi adanya, dari sisi orangnya yang menyeru, dan hikmah dari sisi dakwah itu sendiri, dari dakwah itu sendiri. Nih, jadi kalau dibuat kerangka hikmah jadi dua, hikmah dari sisi orangnya, pelakunya, dan hikmah dari sisi dakwah itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi dai tadi, pelakunya tadi, orang yang menyuruhnya, maka terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah dari sisi akhlak, ya, dari sisi akhlak. Artinya hikmah dalam berakhlak. Ya. Jadi akhlak, semua akhlak-akhlak kebaikan dalam Islam, tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang ikhlas, kemudian al-haya, malu, tawadhu, dia mempunyai tawadhu, sifat tawadhu, al-isar, ya, isar itu mengutamakan sesuatu kepada orang lain dalam urusan dunia, ya, jadi isar itu mendahulukan untuk orang lain dalam urusan dunia. Ketika kita sama-sama dalam satu perjalanan kereta, bis misalkan, kita duduk, ternyata sebelah kita orang tua yang dia berdiri, maka kita mempersilahkan, silahkan bapak yang duduk, saya yang berdiri. Ini namanya isar, ya, mendahulukan untuk orang lain, tapi dalam hal dunia. Adapun dalam hal akhirat, dalam hal ibadah, maka tidak. Artinya kalau dalam akhirat itu fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang cepat, ya, sitlah dia dapat kebaikan tersebut, ya. al-ihsanu fid dunya itu mahbubun, ya, dan urusan dunia itu sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicintai. Al-ihsanu fil akhirah atau fil ibadah makruh, ya, ihsan dalam urusan akhirat itu makruh hukumnya, ya. Jadi, ya, akhlak, ya, seorang muslim adalah dia punya akhlak yang baik, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, ya, akhlak kepada kalau yang sudah punya keluarga, kepada istri dan anak, ya, seperti itu akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dia harus punya akhlak yang baik, ya. Dan ini mohon maaf ada sebagian yang belum paham di sini tentang masalah adab, masalah akhlak, ya, dia dari satu sisi dia punya ilmu, tapi dalam penerapan dalam sisi akhlak kurang seperti itu dalam muamalah sama orang tua misalnya, ya. Dia terlalu kasar, dia terlalu keras. Dia sudah dapat ilmu, kemudian dia apa? Dia ingin memperlakukan dalam rumah tangga, dalam sama orang tua, kurang memperhatikan adab, ya. Maka ini suatu yang kita pertimbangkan, ya. Kita pertimbangkan. Ya. Jadi tadi jadi dua, akhlak, yang kedua dari sisi ilmu dan pengetahuan. Ya, dari sisi ilmu dan pengetahuan, ya. Ya, jadi dari awal tadi hikmah, jadi dua, ya, dari sisi dai, dari sisi dakwah itu sendiri. Kemudian dari sisi dai-nya itu ada dua, ya, dari sisi akhlak dan dari sisi ilmu dan pengetahuan. Nah, dari sisi ilmu dan pengetahuan ini dibagilah dia menjadi tiga, menjadi tiga. Yang pertama, ilmu tentang Islam, tentang agama Islam. Ya, yang ini tentu meliputi semua hal ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Mulai dari akidahnya, dia harus belajar akidah dulu, belajar tauhid tentang al-usul salasah misalnya, kitab tauhid, akidah wasitiyah atau yang lainnya, belajar tentang akidah, tentang tauhid. Karena dia akan mendakwahkan tentang tauhid, dia harus punya ilmu tentang itu, ini wajib. Ya mungkin dia mendapatkan tauhid tapi tidak pernah belajar tauhid di perdalam di situ. Ya, ini. Nanti berkaitan dengan ilmu yang lainnya, ilmu fikih. Karena seseorang muslim dia akan ya, berkaitan dengan masalah fikih sholat, fikih puasa, ya, fikih zakat, ya, atau yang lainnya. Fikih, ya, ini semua ilmu, ya, ilmu. Termasuk ilmu alat, ya, ilmu alat. Ya, ini jangan sampai ditinggalkan. Seorang dai dia membekali dirinya dengan ilmu alat, ya, dengan ilmu alat. Jadi ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, balaghahnya, ya, ini penting dia. Karena dia akan mendapatkan ilmu. Makanya seorang yang berbicara tentang agama Islam, dia juga harus paham tentang Islam itu sendiri. Ya, dan di antara memahami Islam adalah dengan ilmu alat tadi. Ya, dengan ilmu alat tadi. Ya, jadi ini mencakup semuanya. Ini mencakup semuanya. Ya. Ini terutama yang akan didakwahkan tentunya. Tentunya yang tadi didakwahkan ilmu tentang agama Islam. Ya, termasuk belajar tentang Sirah Nabawi. Ya, Sirah Nabawi tentang tafsir, Al-Qur'an. Ya, ini. Ilmu yang kedua, ilmu berkaitan dengan apa? Halil mad'u, tentang keadaan mad'u, objek dakwah tadi itu, masyarakat, orang yang akan didakwai, ya. Karena masyarakat tidak sama, ya. Ada yang dia berpendidikan tinggi, ada yang kurang, ada yang rendah, ya, seperti itu. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, ya. Ini penting tentang ilmu masalah memahami keadaan mata'u. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang uslub dakwah. Nah, ini. Ya. Jadi setelah kita tahu punya tentang ilmu Islam, agama Islam, sebelum kita apa mengetahui tentang keadaan mata'u, nah ini uslub dakwah ini kita yang kita gunakan seperti apa? Ya. Uslubnya seperti apa? Uslub dakwah, manhajnya, manhaj dalam berdakwah. Apakah yang kita kedepankan dari sisi akal, ya, karena memang orang-orang yang berpendidikan seperti itu, atau atau dari sisi kelembutan misalkan, ya, orang Jawa misalkan orang yang di pelosok itu lebih mengedepankan tentang kelembutan, tentang terposliro, kemudian maaf seperti itulah, ya, menghormati, ya. Dan ini selama tidak bertentangan dengan agama Islam, silakan, ya. Termasuk yang mungkin jarang diperhatikan adalah memberikan hadiah. Ini penting, ya, memberikan hadiah, ya. Ini tahadu tahadu. Salinglah kalian apa? Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ya, hadiah. Terutama tokoh Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, ya, tokoh masyarakat di situ. Terus ini, ya, jadi sebelum kita berdakwah itu kita harus punya peta. Ini siapa tokoh di situ? Tokoh masyarakat. Pegang, ya. Kita suani, kita datangi silaturahim, ya. Perlu datang bawa sesuatu, oleh-oleh, buah, ya, seperti itu. Ya. Artinya kita menghormati karena dia apa? Karena kita sebagai pendatang misalkan datang di situ, ya, ngobrol tentang masalah dunia, ya, ini, atau urusan yang berubah, ya, ini, kalau memang sekiranya ngobrol tentang akhirat atau masalah agama itu belum pas misalnya, nah, artinya memperkenalkan diri ini penting, ya. Dan orang Jawa itu punya istilah ini, kalau di bangku mati, sorry itu, kalau di bangku mati, orang itu kalau sudah sering dikasih, ya tahu, orang Jawa Jogja terutama itu lebih kepada nggak enak gitu kan, sudah dibantu kok gitu ya. Nah, ini penting kita mempergunakan seperti itu, ya, karena sudah banyak dibantu, sudah dikasih, kalau dia mau menghalangi dakwah, nah, ini susah ini, ya, seperti itu. Nah, kita gunakan cara tadi itu. Ini penting. Ini kemudian mungkin bisa terjadi dengan uslub, ya, mau itu kesana datang nasihat, ya, tapi kan tidak semuanya dia memberikan nasihat, ya, tentunya orang-orang tertentu, ya, ini, ya, tapi akhlak tadi itu penting. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi ilmu tadi itu, ilmu tentang tiga hal tadi, ilmu tentang agama Islam, ad-din, ilmu tentang keadaan mad'u, kemudian ilmu tentang uslub dakwah, ya, uslub dakwah ini yang mau kita gunakan. Seperti apa, ya, setelah kita mengetahui tentang keadaan mad'u. Keadaan mad'u adalah orang-orang kampus misalkan, anak-anak mahasiswa, nah, ini beda lagi, ya, beda lagi, ya, ini adalah orang-orang yang para petani, beda lagi, mereka seharian bertani, seharian cocok tanam, sore mereka sudah capek, nah, gimana cara menarik perhatian mereka, ya, seperti itu. Ya, kemudian dari sisi hikmah, dari sisi dakwah. Nah, tadi kan dari sisi dai tadi, kita dari dai tadi. Kemudian yang kedua dari sisi dakwah itu sendiri. Ini. Nah, dari sisi dakwah itu, ya, itu terbagi menjadi satu, dua, tiga, empat. Ya, jadi empat, ya, jadi empat dari sisi dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah memperhatikan aulawiyat, mana yang didahulukan, mana yang didahulukan, ini penting. Karena Islam itu sangat luas ilmunya, ada masalah usul, ada masalah furu'. Usul, maka usul yang dulu, usulnya dulu yang didepankan. Maka ada tadi kita al-usulu as-salasa, ya. Usul ini yang perlu disampaikan dulu. Jangan sampai dia usulnya enggak dapat, enggak pernah diajarkan, dia sudah belajar tentang peradaban Islam. Ya bagus, ya. Tapi usulnya jangan lupa, ya. Jangan lupa usulnya. Tentang perbedaan madhab, wah, bagus, keren, ya kan? Tapi usulnya gimana? Usulnya, ya. Dan kita orang-orang berpangkat yang kelihatan mentereng, tapi dari si usulnya, akidahnya, yang pokoknya lupa, ya, salah ini, ya, salah. Ya, sebagian mungkin, ya, sebagian dari kurang memperhatikan ini, ya, kurang memperhatikan ini, ya, maka usulnya itu diperhatikan. Ada permasalahan yang besar, ada permasalahan yang kecil, ya, tahu? Ini contoh misalkan orang dia punya beberapa yang harus kita benahi. Dia enggak sholat, kemudian dia masih, mohon maaf, misalnya masih ngerokok, ya tahu? Kemudian dia masih masih melakukan hal yang dia seperti ya ke masyarakat, mana yang dilakukan, ya tahu? Apakah dia kemudian kita halangi atau dia kita tegur ketika masalah ngerokoknya, atau kita tidak dulu tentang masalah sholatnya, ya, masalah sholatnya, ini penting, ya tahu? Kenapa? Jangan sampai kita kencang dengan masalah yang ini, ya betul yang namanya merokok itu sesuatu yang tidak baik. Tapi lebih nggak baik lagi kalau dia nggak sholat seperti itu. Ya, ini. Jadi harus paham ini maksiat yang gede atau yang kecil. Ini dosa yang besar atau yang kecil, ya seperti itu. Ya. Walaupun dia masih misalkan merokok atau masih yang lainnya, ya, tapi dia kita ajak dulu untuk apa? Untuk sholat. Ya, karena apa? Sholat ini menjadi tiangnya agama. Penting. Mana masyarakat yang umum dan mana masyarakat yang khusus? Ya, ini penting. Ya, bagi seorang dai harus paham ini. Ya, mana yang kira memberikan manfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, dan mana untuk kita diri sendiri atau hanya beberapa orang seperti itu. Ini penting. Kemudian di sana ada yang haram, ada yang makruh. Mana yang dilakukan? Ya, ketika dia, ya, misalkan tadi itu masalah merokok, dia ya, mengatakan makruh merokok haram, ya. Tapi dia masih melakukan minum khamr, misalkan minum khamr. Nah, ini yang harus kita dahulukan, kita nasihati, ya seperti itu. Ya, itu tertib al-awliya, memperhatikan urut-urutan, yaitu mana yang didahulukan, ya, mana yang didahulukan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan padamu adiyah Mu'ad, ya, wahai Mu'ad, innaka satati qauman min ahlul kitab. Sesungguhnya Mu'ad engkau akan datang kepada satu, ya, golongan ahlul kitab. Ya, fal yakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Maka jadikan yang pertama kali yang engkau dakwahkan adalah syahadat an la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammadan rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau ini sudah, ya, artinya sudah didakwakan, tauhidnya sudah benar, ya, didakwakan, ya, maka ajarkan tentang sholat lima waktu. Kalau sudah sholat, ajarkan tentang zakat, ya, kemudian tentang ilmu yang lainnya di bawahnya dan di bawahnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, memperhatikan tadarus bertahap, ya, bertahap. Jadi salah seorang itu memperhatikan tentang tertib auliyat, ya, aulawiyat, mana yang perlu didahulukan. Sekarang bertahap, ya, bertahap. Karena manusia berbeda-beda cara nangkap ilmu itu sendiri. Cara nangkap ilmu itu sendiri. Ada yang pintar, ada yang memang kurang pintar. Ada yang terbiasa ilmiah, ada yang kurang. Ya, ini memperhatikan. Dan Quran sudah menyentuhkan, ya. Quran sudah apa? Memberikan contoh. Quran turun dengan tadarus, dengan bertahap, ya. Dengan bertahap, tidak sekaligus, tidak sekaligus. Hikmahnya apa? Supaya orang itu bisa menerima step by step, pelan dengan pelan, setahap demi setahap, ya. Kalau ini sudah dilakukan, ganti ini yang lain. Ini yang lakukan, ganti yang lainnya. Seperti itu, ya. Coba misalkan ada orang tiba-tiba orang yang baru masuk Islam itu. Kita langsung bebankan dengan semua syariat dalam Islam ini. Bingung, beban yang sangat banyak. Nah, maka penting seorang dai itu tadarus, mana yang didahulukan bertahap, ya, seperti ini. Ya, kemudian besoknya lagi kasih lagi, besok lagi seperti ini lagi, seperti itu. Jadi masuk, ya. Ibarat kita punya gelas, ya, gelas satu gelas. Ya memang kiranya dia masuk cuma satu gelas. Jangan dikasih 5 gelas, ya. Yang 5 gelas akhirnya yang 4 tumpah. Yang masuk cuma satu karena dia mampunya hanya satu. Seperti itu, ya. Ini. Sebagaimana kita mengajarkan Al-Qur'an, ya. Orang yang belum pernah belajar Al-Qur'an enggak bisa baca Al-Qur'an. Kan tadarus, ya, bertahap mengenalkan tentang makharijul huruf, ya, kemudian menerangkan sifat-sifat huruf, baru kemudian apa? Hukum-hukum hurufnya tersebut. Ketika bertemu dengan satu dengan huruf yang lainnya, apa hukumnya? Bunyinya gimana? Bertahap seperti itu. Baru nanti tentang apa? ghoribah, satu yang apa? Satu yang nyeleneh gitu kan. Bacaan-bacaan yang tidak wajar. Ya, ini belum dikenalkan tentang huruf alif ba, sudah dikenalkan tentang apa? Ya, kata-kata yang ghoribah. Ya, gimana hukum tentang masalah majriha? Gimana namanya apa? Bacanya gimana? Susah. Ya, tidak mampu ini. Tata dulu. Perlahan, ya. Bertahan, ya, bertahan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan inna ma nazala minal Qur'an awalu ma nazala suratun minal mufassal. Pertama kali yang turun dalam Al-Qur'an adalah surah yang mufassal. Yang di situ menyebutkan tentang apa? Al-jannah wa nar, tentang surga, tentang neraka, ya. Seperti itu. Baru kemudian setelah itu, ya, baru turun tentang halal dan haram. Ya, ini. Walau nazala awalu mas'au awalu syai' la tashrabu al-khamra. Kalau sebab yang turun pertama kali adalah jangan kalian minum khamr, jangan kalian tinggalkan khamr, ya, atau janganlah kalian berbuat zina, maka mereka enggak akan menerima. Karena itu menjadi tabiat mereka. Sebelum dakwah Islam mereka sudah biasa minum khamr, buat zina seperti itu. Maka penting bagi seseorang memperhatikan, ya, memperhatikan bertahap, ya. Jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Rasulullah SAW 13 tahun dakwah di Makkah, ya. Tambah lagi kemudian di Madinah, ya. Ini Rasulullah SAW seorang utusan Allah. Makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan setahun dua tahun, ya. Bukan setahun dua tahun, bukan sehari dua hari, ya. Kita kadang sok melebihi Rasulullah SAW. Duh, dakwah kan sudah berbulan-bulan, kok belum, kok masih berbuat seperti itu, ya? Benar. Ya, namanya dakwah bertahap, ya, bertahap. Ya, yang mana yang didahulukan seperti itu. Ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan dakwah itu sendiri, memperhatikan al-munasabah, yaitu situasi dan kondisi. Yang penting, ya, memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika seorang itu, karena pernah suatu ketika salah seorang sahabat yang dia sering memberikan tausiah, memberikan nasihat. Itu setiap hari, setiap hari Kamis, ya, setiap hari hari Kamis. Faqala lahu rajul, seorang laki-laki mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ya, lawditu annaka dzakartana fil yaum, ya. Aku berharap engkau mengingatkan kami memberikan nasihat setiap hari, ya, setiap hari. Ama innahu yamna'uni min dzalika an akraha an umindukum an umilakum, ya. Adapun yang menghalangi aku untuk berbuat demikian, aku khawatir nanti membuat kalian jemu, ya, membuat kalian jemu. Ya, perhatikan di situ, karena memang mungkin orang di situ belum mampu untuk apa, belajar tiap hari, ya. Ya, tiap hari mungkin seminggu sekali sudah bagus, ya, karena dia sibuk dengan, ya, sawahnya, dengan ladangnya, dengan pertaniannya, ya, seperti itu. Ya. Ini, jadi memperhatikan situasi dan kondisi. Ya. Memperhatikan keadaan manusia, ya, dan dia memilih waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat. Ketika antum dakwah di pasar, ya, pasar, orang kan sibuk dengan dagangannya, ya. Antum kalau misalkan dikasih kesempatan untuk berdakwah, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Karena orang pasar, orang buru-buru mereka. Kalau ditinggal lama, khawatir, nggak punya kenyamanan di sini. Wah, ini dagangan saya gimana? Nanti ada yang nyuri, ada yang seperti itu. Jangan lama-lama. Ya misalkan kasih kesempatan, ya kita kasih pelutum, kuliah 7 menit atau 10 menit selesai, ya. Jangan 1 jam, ya. Kalau 1 jam disambil mereka sudah apa, enggak khusyuk, ya, mereka nanti akhirnya malah jemu, ya. Jadi penting, kan? Ini. Ya, termasuk juga ketika kita punya hafalan, ya, punya hafalan, kita jadikan imam. Perhatikan keadaan mad'u, ya, perhatikan keadaan mad'u. Jangan, mohon maaf, ya, jangan karena kita sudah punya hafalan yang banyak, hafal syarat-syarat panjang kemudian kita langsung praktekkan tanpa melihat keadaan mad'u, ya. Ini penting. Agar apa? Jangan sampai kemudian jamaah lari, ya. Ini sampai siapa? Jamaah lari seperti itu. Ada satu sahabat, ya, yang dia sholat. Kemudian dia lama sekali sholatnya, ya. Salah sahabat siapa? Abu Dzar atau Umat bin Jabal, Umat lagi, ya. Umat dia lama. Ada salah seorang yang ikut sholat. Karena lama dia akhirnya mental, mental. Dia menyendiri, dia berpisah, dia sholat sendiri, sholat sendiri. Setelah selesai sholatnya, kemudian dia dimarahi sama Umat, ya, sama Umat. Kenapa kau berbuat demikian, demikian, demikian? Sorry. Akhirnya peristiwa itu diaturkan kepada Rasulullah SAW. Ya, ya Mu'ad, afatan ya Mu'ad. Ya, apakah Mu'ad, apakah kau membuat fitnah ya Mu'ad? Ya, tahu? Sudah di belakang kalian ada, di belakang ada orang yang bermacam, ada yang dhaif, ada orang yang lemah, ada yang kuat, ada yang mereka orang tua, ada yang sakit. Seperti perhatikan keadaan. Nah, penting ya, penting. Kalau antum mau mengimami orang-orang yang sudah faham dan orang yang sudah punya hafalan banyak, silakan monggo, silakan, ya. Mahat-mahat di situ. Tapi kalau di sana di orang-orang yang terbiasa ya, dengan pendek, kemudian mereka enggak biasa panjang, maka perhatikan, ya. Ini. Karena pernah ada suatu jamaah yang tanya pada saya, ya, sama, gimana hukumnya itu sholatnya panjang sehingga kami enggak khusyuk? Sampai bilang seperti ini. Kalau kami mengingatkan, gimana caranya mengingatkan seperti itu? Ya, tak? Anda bisa jawab enggak kira-kira? Mengingatkan imam yang panjang, gimana caranya? Ya, jadi saya juga bingung jawabnya. Ya, kita hanya ngasih kasih saran terhadap imam-imam, perhatikan keadaan matamu. Ya, jangan mengejar sesuatu yang sunnah meninggalkan sesuatu yang wajib, ya, seperti itu. Ya, ada sesuatu yang boleh memanjangkan kan sifatnya boleh, silahkan. Tapi memperhatikan jamaah lebih penting. Daripada mereka besoknya enggak sholat lagi ke masjid atau pindah masjid, ya kan? Wah, kalau di sana panjang-panjang enggak kuat aku, seperti itu. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Ya, ini. Jadi pilih waktu yang kira-kira telinga pendengar itu melihat nyaman untuk mendengar, ya, ini penting. Jadi termasuk misalkan ketika kita dikasih kesempatan untuk kultumnya, yang waktunya memang pendek, ya, memang pendek, maka jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang. Ya, kemarin yang kita sebutkan orang yang ketika di bulan Ramadan itu lebih banyak menerima, ya. Ketika antum berdakwah di situ ada pas buka puasa, di situ ada pengajian, itu pas orang-orang di situ datang, dia khusyuk di situ mendengarkan karena memang waktunya tepat, ya. Waktunya tepat dan sudah mempersiapkan dari rumah untuk ngaji seperti itu, untuk ngaji. Jadi waktu yang tepat gunakan sebaik-baiknya. Ini penting. Ya, kemudian ya, ini yang dicatatkan dalam hal ini memperhatikan keadaan adalah ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang Arab Badui atau seorang yang dia Arabi, ya, seperti itu. Ketika ditanya tentang Islam, maka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW hanya tentang wajib-wajibnya saja, ya. Sholatnya sholat yang lima waktu, sudah itu saja. Tidak dikenalkan tentang yang sunnah, tidak, ya. Maksudnya sholat-sholat sunnah. Kemudian orang Arab tadi mengatakan, wallahi la ajidu ala hadza wa la anqus, demi Allah, aku tidak akan menambah dan aku tidak akan menguranginya. Seperti itu, selesai, ya. Karena orang Arab Badui, ya, orang Arab Badui, orang yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya, dengan sawahnya, dengan ladangnya. Kalau dibebankan yang lebih banyak, mungkin mereka akan apa? Merasa lemah, seperti itu. Berbeda dengan fuqara muslimin, ya, orang-orang fakir yang waktu itu kaum muslimin yang banyak yang mereka apa? Disebutkan yastajidu min al-khair, yang mereka ingin tambahan ilmu, pengetahuan, seperti itu. Faqalu dahaba ahlussur bil ujur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang kaya telah membawa kebaikan, mereka bisa berdak, bisa bersedekah dan mereka juga berzikir. Ini gimana kami, ya, seperti itu, ya. Rasulullah SAW mengajarkan tentang apa? Zikir, ya, tentang masalah zikir, tentang zikir, ya. Artinya orang yang dia meminta lebih seperti itu kita kasih seperti itu. Kita kasih. Orang yang dia haus tentang agama Islam kita kasih seperti itu. Nah, orang yang dia kalau ditambah nanti malah dia kenapa akan malah tidak menerima, ya kita cukupkan dengan yang pokok-pokok saja. Ya, yang penting kamu sholat lima waktu jangan ditinggalkan seperti itu. Sholat lima waktu jangan ditinggalkan. Ini karena manusia berbeda-beda. Ada orang yang dia safar, ya sering safar pergi ke sana kemari, dia nggak sempat kadang nggak sempat pengajian. Nah, kita cuma mungkin kamu cukup mendengarkan lewat apa radio misalkan, atau cukup menyatakan mungkin seminggu sekali sisihkan waktu untuk pengajian hadir di majelis taklim seperti itu. Ya, jangan kita bebankan kamu setiap hari harus datang waktu ini, berat. Ya, karena dia istilahnya di antar kota, ya seperti itu. Jadi ini penting. Kemudian yang keempat, ya, memperhatikan tabiat mad'u, ya, tabiat. Fatabi'u, ya, fatabi'u nas mukhtalifah. Tabiat manusia itu bermacam-macam, ya. Nah, ini perlu kita kecermatan memahami karakter seseorang, memperhatikan keadaan matu, tabiatnya, karakternya seperti apa. Ini perlu kejelian seperti ini, ya, kejelian. Kita di situ tanya mungkin, atau mungkin kita di situ berapa lama, baru kemudian kita apa? Oh, ini orangnya seperti ini, tabiatnya, karakternya seperti ini. Nah, ini penting. Karena kalau ini nggak perhatikan, bisa jadi dakwah kita nggak diterima. Ya. Wa min sam falisa min hikmah istimal usul wahid fi dakwah al-mutanafiq, termasuk sesuatu yang tidak hikmah menggunakan usul yang satu, ya, di dalam dakwah yang bermacam-macam, ya, dalam umur mereka, umurnya bertingkat-tingkat, ya, bermacam-macam cara pandangannya, kok gunakan apa cuma metode yang satu. Wah, ini namanya dai yang enggak cermat seperti ini, ya, kurang mengertikan hikmah dalam berdakwah. Ya, ini lihat karakternya, tabiatnya seperti apa. Ya, fayusawi masalan bayna shaghir wal kabir. Contohnya seorang yang dia menyamakan antara yang besar sama yang kecil. Beda orang yang besar sama yang kecil. Nyata anak TPA ketika ngajar TPA jangan diberlakukan untuk ngajar orang tua. Berbeda. Ya, berbeda. Atau bainal mar'ah war rajul, atau laki-laki maupun perempuan, berbeda. Yang kita samakan ada sifat-sifat khusus atau pembelajaran khusus, materi-materi khusus yang memang untuk perempuan, ya. Ini beda. Artinya perlu diklasifikasi seperti itu. Atau bainar, ya, rajul asyarqi atau rajul al-gharbi, ya. Orang timur dan barat itu punya karakter berbeda. Iya enggak kira-kira? Iya. Indonesia berbeda dengan orang-orang barat, ya, atau orang-orang yang sana, luar negeri misalnya, ya, berbeda. Orang timur dan orang barat punya karakter yang berbeda. Wa bainal 'alim wal jahil, orang yang punya pengetahuan berbeda dengan orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, berbeda. Cara dakwahnya berbeda, ya, seperti itu. Aw bainal 'adu was shadiq, ya. Orang yang musuh atau orang yang benar seperti itu. Au bainal hakim wal mahkum, orang yang hakim atau yang dihukumi seperti itu. Jadi termasuk yang kita harus memperhatikan, ya, orang yang tokoh masyarakat berbeda dengan masyarakat, ya. Kita harus paham itu, ya, harus paham. Karena orang tokoh masyarakat, orang yang sudah ditokohkan, dia punya keistimewaan, artinya dia punya berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita mau dakwah, mungkin kita sendirikan tokoh-tokoh masyarakat, kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan. Kenapa? Ada sifat malu ketika mereka disamakan dengan orang-orang yang masyarakat biasa, ya. Dan ini pernah kita lakukan. Tokoh yang di situ masyarakat kita samakan untuk belajar Quran. Ya, malu yang sudah bisa, ya, kok kita sudah bisa baca Quran walaupun, ya, menurut dia, ya mungkin menurut kacamata yang lainnya, jadi sebenarnya perlu diperbaiki. Karena dia merasa dia sudah punya kemampuan bisa baca Quran atau disamakan dengan yang masih belajar ahbatasa, ya itu ada sifat apa? Sifat malu di situ, nggak mau gabung, ya nah, seperti itu harus kita sendirikan orang yang sudah bisa sendiri, yang belum bisa sendiri, jadi sehingga apa? Yang sempat nanti mereka nggak mau berangkat hanya karena apa? Karena berbeda tadi itu. Ya, merasa lebih punya ilmu. Ini tokoh masyarakat dia berbeda, ya, karena tokoh. Nih, walaupun kala ilmu Bukhari rahimahullah taala qatanan hina 'aqada fi sahihi babaini. Ya, mutatabi'in. Imam Bukhari membuat satu kitab dengan judul atau di situ ada judul bab, ya. Bab mintar kibab dil ikhtiar mengkhafatan ayu qasira fahma ba'dinas anhu fayuqi'a fi asyadi minhu. Bab meninggalkan sebagian, ya, yang utama khawatir, ya, akan mengurangi kefahaman sebagian manusia sehingga mereka terjatuh dalam hal yang lebih parah dari itu atau lebih madharat daripada itu. Contohnya apa? Disebutkan di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Aisyah, laulah ketika ditanya masalah Ka'bah, ya, kemudian di situ disebutkan, kenapa kok waktu itu kan Ka'bah kan sudah tidak dipondasi sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, laula qaumuka hadisu 'ahdihi." Ya. "Ya Aisyah, seumpama kaummu itu mereka bukan orang yang baru masuk Islam," seperti itu. Artinya bukan baru-baru masuk Islam. "Faja'altu laha la naqattu Ka'bah," aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan ganti Ka'bah. "Faja'altu laha," kemudian akan aku ganti, ya, akan jadikan dua pintu, ya, yang pertama pintu masuk, ya, untuk manusia, dan kedua pintu keluar, ya, pintu keluar. "Falam yakun yunasibun nas," dan itu waktu itu tidak sesuai dengan keadaan manusia waktu itu, ya. Sehingga mereka akan, ya, kalau mau misalkan Ka'bahnya kemudian mau digeser-geser gitu, maka mereka akan apa? Akan menaruh kecurigaan ini. Kok kenapa ini Ka'bah ini sudah dimuliakan sejak zaman dulu kok mau digeser, mau dirubah, mau di seperti itu. Nah, itu diurungkan atau diurungkan apa ya? Ditunda oleh Rasulullah SAW, ya, ditunda. Tidak dilakukan. Padahal yang terbaik itu, ya. Yang terbaik adalah dijadikan dua pintu tadi itu, pintu masuk dan pintu keluar. Itu ditunda karena apa? Mengingat orang-orang sahabat tadi itu baru masuk Islam. Ya, ini penting, ya. Kita melihat jadi orang-orang yang baru masuk Islam, orang baru ngaji atau belum, atau sudah lama, jangan disamakan. Ya, orang sudah ngaji bertahun-tahun sudah lama, jangan disamakan dengan yang baru ngaji seperti itu. Ya, baru ngaji. Ya, baru ngaji. Dia masih isbah, jenggotnya masih dicukur, ya. Iya, dalam keberungan sih, ya, dalam keberungan. Berbeda dengan yang sudah lama, sudah lama. Nah, ini mana yang didahulukan? Nah, ini. Ya, berkata Ibnu Hajar dalam hadis, ya, "Li'anna Quraisy kana tu'azzimu amra Ka'bah jiddan," karena orang-orang Quraisy waktu itu sangat mengagungkan Ka'bah ini. Karena alasan Rasulullah SAW menunda sesuatu yang baik tadi itu, sesuatu yang mulia tadi itu ditunda karena apa? Orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah. Kalau Ka'bahnya itu nanti diunggreh-unggreh, kalau sampai digeser-geser, mereka akan marah seperti itu. Nah, ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Isa, seumpama kaummu itu adalah bukan orang yang belum Islam, saya akan jadikan Ka'bah itu dua pintu." Seperti itu. Ya, ini. Wa khasya sallallahu alaihi wasallam ayadunnu li ajli qurbi anbihim bil islam annahu ghairu binaiha, ya. Yang farida alaihim bil fakhr, ya. Jadi intinya Rasulullah SAW menunda itu karena mengingat tentang keadaan waktu itu orang-orang yang mereka baru masuk Islam. Kemudian bab yang kedua yang disebut oleh Imam Bukhari adalah bab khusso bil ilmi qauman duna qaumin. Mengkhususkan suatu ilmu kepada suatu kaum tidak pada kaum yang lainnya. Seorang tadi harus paham, ya, seorang kadang orang itu langsung menaruh curiga, ya. Duh, di sana kok diajarkan seperti ini, kita kan enggak, curi. Nah, kemudian dia cari-cari supaya apa? Agar dia menjatuhkan seorang ustaz. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Karena ada bab sendiri, ya. Ini kaum yang sudah lama itu memang punya diberikan ilmu yang seperti itu, cocok, pas, ya, gitu. Karuhatan ala yafhamu, khawatir agar jangan sampai mereka tidak paham ini. Mengkhususkan, karena kefahaman sekali lagi, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pemahaman seseorang itu berbeda-beda, ya. Pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Maka ada orang yang sudah paham, kita boleh kita menghasilkan ilmu yang memang apa? Memang mereka ketika dikasih ilmu mereka enggak akan salah paham, ya. Ada orang yang dia belum paham, kalau kita kasih ilmu mereka akan jadi salah paham, ya. Salah paham. Contoh hari ini, ya, belum lama masalah apa? Pilpres, ya kan? Masalah pemilu gimana? Kamu cari saling tahdir dan saling macam-macam, ya kan? Kita kalau belajar tentang adab, menabur ilmi, mudah seperti itu. Karena sudah diterangkan bagaimana cara kita beradab, ya, menghadapi ikhtilaf, menghadapi. Dan kita sudah diajarkan tentang mana yang masalah, mana yang mudharat, ya, mana yang danungkan, mana yang bukan, seperti itu. Karatan Allah yang kamu, ya. Kemudian menyebutkan tentang beberapa hadis dan asar, ya, hadis dan asar. Termasuk asar yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah perkataan Ali, ya, radhiyallahu anhu, hadisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzibullah, ya, ayyukadzibullaha wa rasulahu. Berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka paham, ya. Apakah kalian senang nanti Allah dan Rasul akan didustakan, ya. Ayyukadzibullahu wa rasuluhu, begitu aja, ya. Apakah kalian senang Allah dan Rasulnya akan didustakan, ya. Kadzab. Ini Ali sudah berpesan, berbicara kepada manusia sesuai dengan akal mereka, ya. Qadri aqlihim, sesuai tingkat akal mereka. Karena beberapa ilmu yang memang apa? Ada orang yang belum paham, jadinya salah paham. Dan kalau sudah salah paham, nanti kalau disebarkan jadi bahaya seperti ini. Jadi bahaya. Makanya kalau saya melihat, ya, banyak orang yang mereka enggak belajar tentang usul dakwah, ya. Tidak belajar usul dakwah. Tidak belajar tentang usul fikih, ya. Mereka banyak yang salah paham, ya. Banyak yang salah paham. Dikira ustaz yang membolehkan ini, mereka bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Quran, seperti itu. Ustaz itu sudah punya ilmu, apalagi ini seorang yang sudah belajar lama, ya, di Madinah lagi. Mereka berbicara dengan ilmu, ya, toh. Yang saya pandang, yang memahami itu enggak paham apa yang dibicarakan oleh ustaz tertentu, seperti ini. Mereka belajar sudah bertahun-tahun, diajar tentang dakwah, gimana tentang usul dakwah, tentang usul berdakwah, tentang masalah dan madarat yang sudah dipertimbangkan, seperti itu, ya. Belajar tentang usul fikihnya, ya, dihadapkan dua madarat mana yang lebih harus kita pilih, sudah belajar seperti itu. Nah, orang yang belum paham, gagal paham di situ, menuduh ustaz seperti ini, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Kita harus introspeksi, kita itu siapa, kita belajar berapa lama, ilmu alat kita sudah seberapa, ya, toh. ini. Kita harus paham, kita introspeksi. Jangan mudah menuduh orang Perkis, orang Syekh, seorang yang dia sudah ulama. Hati-hati, ya ini. Jangan-jangan kita yang salah, ya kita yang salah. Dan kebanyakan seperti itu, ya, karena mereka gagal paham, tidak bisa memahami apa yang dipahami oleh ulama. Ini. Ifan bidin azanillahu wa iyyakum, ya, berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat akal mereka. Ya. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adh bin Jabal, ya, di Mu'adh bin Jabal bahwa radifahu ala rih, ya, ketika Mu'adh bin Jabal itu bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh labaika ya Rasulullah, ya, kemudian Mu'adh mengatakan ya Rasulullah, ya, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan fi min qalbihi illa haramallahu ala nar, ya. Ya Mu'adh, tidak ada seseorang yang dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidqan, dia membenarkan dengan hatinya seperti itu, kecuali Allah akan haramkan orang tersebut dari api neraka. Mudah sekali, ya. Kalau dia sudah bersaksi bahwasanya Allah SWT adalah sebagai sesembahan, tidak ada sembahan kecuali Allah SWT yang berhak disembah, dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah Muhammad utusan Allah dan membenarkan dengan hatinya, kecuali Allah akan haramkan orang tersebut masuk neraka. Kemudian ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi annas, kemudian Muhammad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kabarkan kepada manusia gimana? Ya. Apakah aku kabarkan kepada manusia? Ya. Fastabshiru, kemudian mereka menjadi gembira. Ya, sama tidak, jangan. Ya. Jangan. Idzan yattakilu, ya. Kalau engkau kabarkan kepada mereka, mereka akan bertawakal. Mereka hanya menyandarkan pada pengucapan ini, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka berbuat seenaknya. Nah, gitu. Yang penting mengucapkan ini Allah haramkan dari api api neraka. Nah, ini. Jadi mempertimbangkan, yaitu tentang apa? Tentang keadaan seperti itu. Fa amara biha Mu'adh inda mautih, ya. Ta'assaman, ya, ta'assiman. Kemudian akhirnya Mu'adh bin Jabal ketika menjelang matinya baru mengabarkan berita ini, ya. Jadi hadis ini sampai kepada kita setelah Mu'adh bin Jabal itu mau meninggal dunia. Khawatir jangan-jangan dia berdosa, ya. Fasya talmuhu fit ismi, khawatir terjatuh dalam dosa. Bisa babikat min ilmi, karena khawatir menyembunyikan ilmu. Padahal kan tadi ilmu, ya. Nah, ilmu, ya, ilmu. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu mengkhususkan ilmu hanya kepada Mu'adh bin Jabal saja. Ketika ilmu itu mau disebarkan kepada Mu'adh bin Jabal, Rasulullah jangan, ya. Nanti mereka akan bersandar dengan ucapan tadi itu, sehingga mereka apa? Ya, mereka akan melalaikan hal yang lainnya seperti itu. Ini. Jadi memperhatikan keadaan waktu ini sangat penting, ya, ya, penting sekali. Wala qudu min dhalika anna laysa kullu ma yurafu yuqal wa laysa kullu ma yuqalu li syakhsin yuqal li ghairihi. Nah, di sini pentingnya. Bahwasanya tidaklah setiap apa yang diketahui itu dikatakan. Ya, jadi penting dari seorang dai. Tidak semua yang dia ketahui, nah, itu harus dikatakan kepada orang lain. Ketika kita dapat berita, ya, ini tidak mesti harus dikatakan untuk orang lain, tidak mesti diberitakan kepada orang lain. Walaupun itu mungkin baik seperti itu, walaupun itu baik. Walaisa makuluma, ya, walaisa kuluma yuqal li syakhsin yuqalu li ghairihi. Dan tidaklah setiap apa yang dikatakan untuk seseorang itu juga dikatakan kepada orang lain. Nah, ini perlu kecermatan seperti ini, ya. Memang ada standarnya, memang untuk semua pas, ya, semua pas. Tapi ada beberapa ilmu yang ini hanya khusus untuk orang tertentu, tidak untuk orang lain, atau belum untuk orang lain. Ini perlu kecermatan seperti ini. Ya, kecermatan. Karena apa? Kalau ini disampaikan kepada orang lain tadi itu jadinya gagal paham, salah paham, ya, atau madharatnya lebih tinggi seperti itu. Ini yang perlu kecermatan seorang dai ilallah, harus paham ini, ya, harus memahami ini. Makanya tadi itu memahami karakter seseorang, paham tabiat mereka, karakter gimana, ini paham pendidikannya gimana, pemahaman agama seperti apa, seperti itu. Jadi kita sampaikan, ya. Dan masalah sholat saja, ya, masalah mengenai sholat, ya. Ketika kita berdakwah di suatu tempat yang mereka madzhabnya adalah madzhab Syafi'i, kita harus paham madzhab Syafi'i seperti apa, seperti itu, ya. Madzhab Syafi'i seperti apa? Jangan sampai kita kemudian datang membawa suatu yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, sehingga mereka malah menolak dakwah kita. Ya, contoh, ya, contoh. Masalah bacaan basmalah, ya, bacaan basmalah. Dalam madzhab Syafi'i, ya, basmalah adalah suatu yang perlu dibaca, dijaharkan, ya, dijaharkan. Ya. Kalau kita mau dakwah di lingkungan yang seperti apalagi orang yang sangat fanatik, ya, jadi kita harus paham, ya, harus paham. Karena toh misalkan kita bacakan keras bismillahnya juga tidak salah dan juga tidak dosa, ya. Dan itu juga ada dalam kitab mereka, bahkan mendapat madzhab Syafi'i, ya. Maka tidak apa-apa, tidak masalah kita baca dengan keras. Daripada kita baca di situ enggak baca bismillah, kemudian orang mengatakan dia bacanya enggak pakai bismillah, sholatnya tidak sah. Siapa yang sholat di belakang orang itu maka harus diulang. Wah, ini bahaya seperti ini, ya, bahaya. Dan ini sebagian masyarakat yang seperti itu pernah saya ditanya seperti itu, gimana hukumnya, ya, surat yang tidak baca basmalah, padahal basmalah itu adalah masuk dari surah Al-Fatihah dan itu termasuk ayat yang pertama. Ya. Ini kan orang yang bisa memahami ini kan tidak banyak. Ya. Jadi apa yang seperti ini harus dipahami. Walaysa kullu ma yuqalu fi bi'atin yasluhu an yuqalu fi ghairiha. Jadi setiap apa yang dikatakan pada komunitas tertentu itu juga dikatakan kepada komunitas yang lainnya. Nah, ini penting juga. Ini teman-teman yang sudah lama ngaji, ini pas untuk yang seperti ini, ya. Yang lainnya jangan, itu dan dulu nanti, ya, nanti malah mereka jadi salah paham. Walaysa kullu ma yasluhu qawluhu fi zaman yang yasluh fi kulli zaman. Jadi tidaklah setiap apa yang pantas, ya, ucapan pada satu zaman maka pantas juga pada zaman yang lainnya, ya. Jadi karena zaman itu berbeda-beda. Ini bal labuta min ma'rifati tabi'ati syakhsi al-mad'u. Bahkan, ya, harus kita mengetahui tentang tabiat karakter seseorang yang akan didakwahi. Ma'rifatan muhithatan, ya, pengetahuan yang luas. Dan perlu juga mengetahui tentang tabi'ah zaman bermakan, ya, tabi'ah tentang keadaan sikon tadi itu, ya, waktu dan tempat, ya, kapan dia memperhatikan waktunya, tempatnya kapan, tempatnya di mana, seperti itu. Ya, berdakwah di kantor berbeda. Kita disuruh si pengajian di misalkan di rumah sakit. Ini kebanyakan itu nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan harapan. Walaupun sudah diundang karyawan ngaji, ya, karyawan ngaji, tapi yang datang nggak banyak. Karena mereka di situ kerja, ya, mereka di situ kerja, niatnya dari rumah dan kerja. Ya. Ketika ditawari untuk pengajian tafsir Quran, belajar Quran, ya, yang datang berapa orang? 2, 3. Padahal karyawan banyak, ya tak? Karena memang situasinya seperti itu, tempatnya seperti itu, tempat kerja, ya. Kecuali nanti direkturnya pokoknya wajib karyawan, kalau enggak nanti ada kurangi gajinya. Nah, mereka baru langsung harus ngaji, terpaksa. Tapi karena tempatnya seperti itu, kita harus paham, memang bukan tempat bukan masjid, beda dengan masjid, ya kan? Jadi memperhatikan waktu, tempat itu juga penting. Walaupun minta dakwah ada di tunasib mad'u, ya, maka harus dia mendahulukan dakwah yang sesuai dengan keadaan mad'u. bihaitsu taqulu sababan ya fi istiqamatihi wa silahihi ya, di mana itu akan menjadi sebab dia menjadi orang yang istiqomah. Nah, orang yang istiqomah. Nah, jangan kita mengatakan kemudian mereka melakukan tapi tidak istiqomah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innahu qala, bahwasanya dia berkata, "Ma anta bimuhdisin ya bimuhaddisin qauman hadisan la tabluhu uquluhu illa kana li ba'dihim fitnah." Ya. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum ya dengan suatu pembicaraan yang akan mereka tidak sampai kecuali itu akan jadi fitnah. Ya, jadi ini sebagai penjelas apa yang kita sampaikan di depan tadi itu, ya, kalau kita berbicara tidak sesuai dengan akal mereka akan menjadi fitnah. Idza fa'ala da'iya ay'lam anna li kulli maqam maqal. Maka bagi seorang dai harus paham, harus tahu setiap ya li kulli maqam maqal, setiap tempat itu ada pembicaraan sendiri, ya. Ini orangnya seperti ini pantasnya dengan pembicaraan seperti ini. Ya, atau dibalik walikulli maqal ya likulli maqal maqam, setiap pembicaraan ada tempatnya sendiri ya. Kapan bicara sama orang tua berbeda dengan temannya, temannya di beda ya, maka dijawab ada namanya usul ya usul. Ini seorang kan mau dakwah di di orang Jawa khususnya di Yogyakarta, kalau mau jadi dai yang mau bisa diterima dia harus paham tentang boso ya, karena dia akan bicara sama orang tua ya, orang yang dia lebih tua dia akan lebih diterima dengan boso Jawanya ya, seperti itu dengan bahasa Jawanya. Ini penting perhatikan seperti ini karena itu akan lebih mudah diterima. Karena ketika kita bahasanya bahasa biasa, ya, amia, kalau kita praktekkan kepada orang yang lebih tua, maka orang cuma mengatakan jangkar, ya, jangkar. Artinya enggak patut seperti itu, ya. Itu sesuatu yang tidak pantas, ya, tidak pantas, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ada tingkatan-tingkatan seperti itu, ya, enggak ada. Ini hanya di Jawa atau di Jakarta, ya, khususnya, ya, di Jawa. Antara jenengan dengan kowe itu beda, ya ta? Itu beda, dirasakan beda, ya ta? Ya, kowe kamu, gitu kan? Ya, jenengan, ya itu lebih halus. Antum kalau mau dakwah sama orang tua manggilnya jangan kowe. Kalau kowe, biasanya dari terima, ya? Iya. Karena di, jenengan aja tidak pun di, enak diterima, ya ta? Ini. Kalau khawatir enggak kan bahasa Indonesia ya, selamat insya Allah ya, tapi ya tadi itu dan bahasa Indonesia enggak ada urut-urutan tadi tingkatan-tingkatan berbahasa ya. Ini kalau kita orang Jawa anak dengan orang tua orang tua kandung diusahakan berbahasa ya, berbahasa Jawa gitu, jangan jangkar ya, jangkar tadi itu berbicara yang dengan bahasa yang amiah ya, maka tidak mencerminkan seseorang yang berakhlak mulia. Karena orang tua itu akan lebih dihormati dan merasa dihormati dengan bahasa yang halus, ini bahasa yang halus. Wa anna man yutiquhu aqlun qad la tutiquhu uqulun ukhra. Ya, bahasanya tidaklah akal seseorang itu mampu ya menerima ya, tapi beda dengan akal yang lain. Artinya masing-masing akal berbeda ya, masing-masing akal berbeda. Falja'ni fa ada'iya hadza wa yuti'u nasba 'ainai. Maka seorang dai harus paham dan dia menempatkan ya sesuai dengan pandangan dia. Yeah. ini hadis pernah kita sampaikan ya, bahwasanya Aisyah pernah berpesan amaran Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memerintahkan kepada kami an ya nunjilan nas manazilah, menempatkan kepada manusia sesuai dengan kedudukan mereka ya, kedudukan mereka. Hadis nas bima ya'ifun, berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, seperti itu. Wafil hadis ala wafil hadis alakhir isyarat ila wujubi an ya yuhadis ad-du'a al-mad'uwi bima yunasibukum. Jadi kesimpulannya di sini ada isyarat dalam hadis yang kita sampaikan tadi itu, seorang dai harus berbicara kepada mad'u sesuai dengan ya apa yang sesuai dengan mereka ya. Jika lawa hadasahum hadasam da'iya bi uslubin fawqa uslubihim, seumpama seorang dai berbicara dengan uslub dengan uslub yang lebih tinggi daripada uslub mereka ya, lebih tinggi dari akal mereka ya, seperti itu. Uslubin fawqa ma'rifati, atau dengan suatu uslub itu di atas pengetahuan mereka ya. Ma nasaba dzalika matu'in, maka tidak pantas atau tidak tepat ya yang seperti ini kepada matu'in. Bal ya dirubama radda ahaduhum bisababi jahlihi, bahkan bisa jadi ya di antara mereka akan menolak ya dakwah tersebut karena kejahilannya, karena kejahilan, karena tidak tahu. Nolaknya itu bukan karena menentang, bukan, karena belum tahu ini. Ini paham ya, harus dipahami ya. Dan kita kemudian apa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menentang sunnah, mereka adalah orang yang menentang tauhid. Jangan-jangan bukan karena menentangnya itu ya, tapi karena enggak pahamnya itu. Ya, enggak pahamnya itu. Ini penting bagi seorang dai. Jangan terburu-buru menghukumi. Ya, menghukumi seseorang bisa jadi karena apa? Karena kejahilan itu. Wa adamu ma'rifatihi syai'an minal haq, atau tidak tahu ya dari kebaikan atau sesuatu yang hak. Fa asbaha ka'anna ma kadzdzaba Allah wa rasul. Maka menjadilah seakan-akan dia mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dia sudah mengatakan enggak mungkin Allah ya seperti ini, padahal sebenarnya bukan karena enggak menganut, karena apa, dia enggak tahu saja ya, enggak tahu saja. Contoh misalnya ya, ini banyak dari diperdebatkan ya, kita harus paham ya, ada sebagian orang yang mereka karena ada yang karena enggak tahu, ada yang karena keyakinan ya, menolak sifat-sifat Allah, sifat-sifat fi'liyah. Contohnya Allah turun ya, Allah turun ke langit dunia. Saya bukan dari Rasulullah SAW bahwasanya yang jinurukunya kita sama itunya. Allah turun di langit dunia ya, fisurus di langit akhir, di seperti kami yang terakhir ya. Ini ada orang menentang karena apa? Karena dia akidahnya menolak tentang sifat-sifat fi'liyah ya. Ada orang yang dia menentang karena enggak tahu, oh Allah kok turun ya, Allah kok turun gimana ini ya, tahu. Terus manusia juga turun, Allah juga turun, berarti ya, ya, mereka enggak paham. Jadi perlu kita paham ya, kita pahamkan ya, sebelum kita menyampaikan tentang sifat-sifat fi'liyah, maka kita sampaikan dulu sifat-sifat yang sebuti dulu ya, sifat tentang bagaimana akidah al-sunnah, tentang iman asma wa sifat, tentang sifat-sifat fi'liyah bagaimana. Nah, baru kemudian dia sudah punya pengetahuan, oh ternyata cara mengimannya seperti ini ya. Dan kemudian mereka enggak paham, orang yang awam mudah kita sampaikan sesuatu yang membuat mereka apa, mereka akhirnya menolak, wah nggak mungkin Allah seperti itu ya, seperti itu ya. Ini salah satu contoh Allahu a'lam bishawab ya. Walihada kana min al-hikmah mukhatiban nas bil aqaliyah allati yaqtabuna, maka di sini termasuk suatu yang hikmah itu berbicara kepada manusia ya dengan sesuatu yang mereka pahami ya, dengan sesuatu yang mereka pahami. Wal akaf wal afkar allati yatafa'aluna ma'ha, kullah ala hasbi sinnihi ya, dan pemikiran yang mereka apa sesuai dengan apa tingkat umur mereka ya, tingkat umur mereka. Wa saqafatihi bi'iltizami bil-Islam, dan juga paham tentang saqafah, pengetahuan bagaimana mereka beriltizam tentang Islam, ya. Kita harus paham ini orang yang memang kuat dalam memegang sunnah. Ada yang memang mereka kurang dalam mengamalkan sunnah. Ini beda, ya. Ini beda, ya. Cara penanganan atau cara penanganan seperti itu. Ya, itu jadi intinya itu, ya. Jadi seorang dai kesimpulannya dia harus membuat peta dakwah. Ini penting. Sebelum kita berdakwah di suatu masyarakat, kita harus membuat peta dakwah, ya, peta dakwah. Nah, disitulah baru kita kemudian rumuskan dari itu yang kita sampaikan tentang hikmahnya, apa yang harus kita lakukan, ya, kemudian apa yang kita dahulukan, kemudian materi apa yang kita sampaikan, seperti itu, ya. Ini tentunya materi yang usul, yang pokok kita dahulukan, ya, seperti itu. Ini. Jadi seorang dai harus paham dan harus cermat, ya, apabila dia menginginkan itu dakwahnya diterima, ya. Karena biasanya terkadang dakwah itu ditolak, ya, karena kita kurang hikmah. Itu saja, ya. Manusia rata-rata, ya, kaum muslimin rata-rata kebanyakan itu orangnya menerima seperti itu. Asal yang disampaikan itu tepat tadi itu, ya, tepat, ya, tepat dengan hikmah tadi itu, ya, tepat. Itu insya Allah kebanyakan manusia menerima seperti itu, menerima. Ini. Ya, kebanyakan yang mereka enggak menerima itu karena kira-kira apa? Kita itu kurang tepat dalam menyampaikan, ya, dalam menyampaikan. Ya, termasuk yang akhlak tadi jangan sampai dilupakan, ya. Akhlaknya kita harus orang yang berilmu dan biasa ngaji harus punya akhlak yang baik, ya. Kalau ketemu dengan saudara muslim kita harus menegur, aruh-aruh, ya. Kita harus apa? Ada komunikasi di situ. Uluk salam, assalamualaikum, ya, seperti itu, ya. Jangan sampai kita ketemu, ya, apalagi dengan orang yang kita dakwahi, kemudian kita ketemu di tengah jalan kita cuman diam saja, ya, diam saja. Ini akan menjadi catatan bagi yang ini seorang dai kok nggak pernah, ya, nggak pernah menegur sapa, nggak pernah menyapa, ya, seperti ini, ya, ini. Dan seorang dai harus paham tentang masyarakatnya, ini mereka sedang apa, kebutuhan apa yang mereka perlukan, maka kita kalau bisa kita menjadi orang yang membantu mereka seperti itu, membantu mereka, dan kita menjadi orang yang dibutuhkan mereka. Ini sangat luar biasa, ya. Kalau kita sampai menjadi orang yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat, matamu ini sangat luar biasa. Berarti itu insya Allah tanda-tanda yang berhasil dari dakwah, ya. Kita bukan orang yang dimusuhi, ya toh. Kita adalah orang yang dimusuhi, dibenci, ya, dibenci. Karena akhlak tadi itu, akhlak. Walaupun ilmu kita tinggi, ya, setinggi apapun ilmu kita, tapi akhlaknya enggak baik, ditolak seperti itu, ya. Karena apa yang dilihat oleh manusia, masyarakat, yang pertama apa? Akhlaknya dulu, bukan ilmunya. Akhlaknya dulu. Jadi gimana dia bermasyarakat, bagaimana dia bermuamalah, ya, ketemu dengan saudara muslim gimana dia, apakah dia orang yang pendiam, ya, diam saja, nggak pernah menegur sapa. Ini menjadi catatan bagi mereka. Apalagi kita menjadi orang yang punya penampilan yang agak berbeda, ini, ya, ini semakin apa, semakin menjadi catatan bagi mereka. Tunjukkan bahwasanya walaupun kita punya hal yang berbeda, ya, kita orang yang misalkan memelihara jenggot, kemudian karena kita tidak disiplin, kita harus akhlak, kita harus menonjol, ya, yang baik seperti itu, yang baik. Syukur masyarakat membutuhkan kita, berharap, ya, kepada kita, itu sangat luar biasa. Ya, kemudian kita lanjut lagi tentang masalah adab dalam ilmi. Setelah permasalahan hikmah dalam dakwah sebutkan oleh selesai dan kitab, ya, kita berilmi. Setelah al-hikmah adalah ayakuna talibul ilmi, ayakuna talib sabiran ala ilmi. Adalah seorang penuntut ilmu, dia sabar dalam ilmunya. Ya, maksudnya adalah dengan menuntut menuntut ilmu. Ya. Seorang menuntut ilmu adalah dia sabar dalam menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut menuntut ilmu. Kita alumihi biqadri al-mastata', ya, sesuai dengan kemampuan dia. Wal yasbiru 'ala al-'ilmi, dan dalam dia sabar dalam ilmu. Wala yamillu fa innal insana idza tarakuhu al-malal istahsara wa taraka. Dan janganlah sampai dia menjadi orang yang bosan, ya. Dan sesungguhnya seorang itu, ya, apabila dia sudah dihinggapi oleh rasa bosan, maka dia akan meninggalkan. Ya. Jadi sabar dalam menuntut ilmu. Dan ini bisa kita baca untuk membuat semangat kita dalam menuntut ilmu. Kita membaca sirah atau membaca bagaimana para ulama menuntut menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, ya. Menghormati ulama. Menghormati ulama dan menghargai mereka. Ini penting, ya. Karena sekali lagi ini untuk nasihat bagi saya sendiri, kebanyakan, ya, sebagian kita itu karena kurangnya ihtiram menghormati dengan alim ulama, orang yang berilmu. Kemudian kita mudah untuk mencela, bahkan mentahdir. Bahkan yang mentahdir, yang mencela adalah orang yang jauh di bawahnya, nggak pernah belajar ilmu alam, nggak pernah belajar usul, dia mudahnya lisannya mencela ulama. Maka ini bukan adab seorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati ulama, orang yang punya ilmu, dan menghargai mereka. Inna 'ala talabatul 'ilmi ihtiramul 'ulama wa taqdiruhum wa an tattasi'a suduruhum lima yasulu min ikhtilafi baina ulama wa ghairihim. Dan dada-dada mereka, para ulama ilmi, mereka dada yang luas, ya, lapang. Ketika mereka mendapati ikhtilaf di antara para ulama dan selain mereka. Wa ayuqabilu hadha bil iqtidar amman salaka sabilan khata' fi iqtidarihim. Dan dalam mereka menerima atau menghadapi dengan iqtidar, ya, memberikan udzur, ya, terhadap, ya, orang yang mereka di jalan satu yang salah dalam urusan akidah mereka, ya. Wa hadha nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini adalah poin yang sangat penting. Li anna ba'dan nas, ya, yattabi'u akhta' al-akharin. Karena sebagian manusia mereka mengikuti kesalahan-kesalahan orang lain. Yang dicari tak kesalahan ini, tergelincirnya yang seperti apa? Dicari tergelinciran orang lain atau orang yang maksud ini. Nah, lihat tak kita minha malaysa lasiqan fi haqqihim. Kemudian mereka mengambil, ya, darinya apa yang tidak pantas dari hak mereka. Wa yususu ala nas, ya, sam'atahum. Dan mereka membuat, ya, menyebarkan kepada manusia, ya, mereka mengurangi reputasi dan mereka mengurangi, yaitu kewibawaan orang tersebut, ya, reputasinya, harga dirinya, para ulama, ya, direndahkan di depan orang banyak, ya. Wa hadza min akbar al-akhta', dan ini termasuk kesalahan yang paling besar, kesalahan yang paling besar. Kita dihadapkan dengan ulama, seorang yang dia setiap harinya mereka bergelut dengan ilmu, mengajarkan, menuntut, menghafal, seperti itu. Sementara orang yang dia mentahdir, mencela adalah orang yang bergelimang dengan dunia, ya, dengan dunia, ya, sibuk dengan urusan dunia. Yang dicela adalah orang yang mereka sibuk dengan ilmu, mengajarkan ilmu, tauhid, agama Islam. Wa idza kana i'tiyarul 'ami minan nas min kaba'ir dzunub. Kalau seumpama, ya, apabila menggibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain, ya, orang yang biasa saja, bukan ulama, orang biasa, ya, dari kalangan manusia, itu termasuk min kabair, itu termasuk dosa-dosa yang besar, ya, dosa-dosa yang besar. Fa inna i'tiyabal 'alim akbar wa akbar, ya, akbar wa akbar, ya, maka menggibah, ya, seorang alim, seorang ulama, maka termasuk dosa yang paling besar, sampai seperti itu. Saya mengatakan seperti itu. Kalau menggunjing orang biasa saja itu termasuk dosa besar dan bisa mendapatkan dia ancaman disiksa dalam kuburnya, ya, maka termasuk dosa besar. Ini bagaimana dengan ulama yang dia gunjing, yang dia caci, ya, adalah seorang ulama, ya, maka termasuk dosa yang sangat besar. Lianna i'tiyaba al-alim la yaktasiru darrahu al-alim bal alaihi wa ala ma yahmiluhu min ilmu syar'i. Karena sesungguhnya menghibah, ya, membicarakan aib seorang alim tidak akan mengurangi, ya, madaratnya itu pada orang alim itu, bahkan akan menjadi madarat pada diri orang yang dia menghibahi, mencela, menggunjing, ya, dan orang yang dia membawa ilmu syar'i. Ya, seperti itu. Wa nasu idza zahatu fil 'alim aw saqata min ayunihim tasqutu kalimatuhu aidan. Seseorang atau manusia apabila dia sudah, ya, berpandangan tidak baik kepada seorang alim, ya, menjauh dari seorang alim, maka akan jatuh pula dalam pandangannya itu perkataannya. Kalau sudah dikatakan ini seorang ulama yang salah, ya, tidak ada orang yang sesat misalnya, ya, maka orang yang mendengar itu, oh, dia adalah sesat. Ketika mereka berbicara, dia akan apa? Tidak dipercaya lagi, ya, ini. Padahal kesalahannya misalkan salah hanya satu poin, sementara dia mengajarkan suatu ilmu yang banyak, ya, suatu ilmu yang banyak. Berarti, ya, ketika dia dihalangi oleh orang tadi yang suka menghibah, suka mencela tadi itu, menghalangi ilmu dari seorang alim, dari ilmu yang banyak tadi kepada manusia yang lain, menghalang kebaikan. Ini berasal dari sana. Wa idza kana yaqulul haqqo wa yahdi ilaihi fa inna hibata hadzal rajul, ya, di hadzal alim takunu ha'ilan bainan nas wa baina ilmihi asy-syar'i. Ini pentingnya. Maka apabila seorang alim itu mengatakan sesuatu yang benar, menunjukkan sesuatu yang benar, maka semuanya karena hasil ghibah, hasil gunjingan orang-orang yang suka menggunjing ulama tadi itu, maka itu akan menjadi halan, suatu penghalang antara manusia dan antara ilmu syar'i. Karena apa? Ulama itu adalah satu amia, dia adalah orang yang menyampaikan ilmu. Kalau sudah dicela, ya, sudah dicela, maka orang-orang akan menjauh dari ilmunya yang lainnya. Iya enggak kira-kira? Iya. Ya, seperti ini. Ustaz Fulan salah, gitu kan. Ustaz Fulan salah, sesat. Maka orang yang mendengar kata-kata sesat, dia kelakannya apa? Berhati-hati, besok lah bisa enggak akan ngaji sama dia. Padahal belum tentu dia salah. Belum tentu dia salah. Kalaupun dia salah, kesalahannya satu poin. Sementara dia masih banyak punya ilmu. Yang ilmunya benar, ilmu syar'i. Ya, ilmunya ilmu syar'i. Ya, karena ghibah tadi itu akan menjadi penghalang, maka dosanya lebih besar, ya. Ya, dosanya lebih besar karena dia akan menjadi penghalang antara manusia yang akan menimba ilmu dengan ilmu syar'i yang akan disampaikan kepada ulama tadi. Ya, maka hati-hati, ya, ikhwan, teman-teman sekalian, kita harus menjaga diri, ya, menjaga diri dari permasalahan ikhtilaf para ulamanya. Selama mereka adalah ulama-ulama sunnah wal jamaah, orang mereka punya akidah yang lurus, ya, maka ikhtilaf atau kekurangan mereka, ya, ada pada mereka, insya Allah, ya, kebaikan yang lebih banyak itu masih ada pada mereka, ya. Kalau kita menginginkan seorang guru yang sempurna, tidak ada cacat, kita nggak akan punya guru, kita nggak punya apa, nggak punya ustaz, nggak akan punya guru, karena nggak ada manusia yang sempurna, ya, sempurna. Ya, ini. Wahada khatarun kabirun wa 'adzibun, dan ini suatu bahaya yang sangat besar, ya, sangat besar. Aku lu ina ala haulai as-shabab ayahmilu ma yajra baina ulama minnil ikhtilaf ala husni niyah wa ala ijtihad. Ya, maka adalah para pemuda-pemuda, maksudnya ya, pemuda menurut ilmu insya Allah seperti itu, adalah mereka membawa apa yang terjadi oleh para ulama ikhtilafnya itu ala husni niyah, adalah membangun tentang niat yang baik ya, wa ala ijtihad, dan atas ijtihad mereka. Mereka punya niat yang baik, mereka punya ijtihad ya. Wa ya'tadiru ya fima akhtauhu bima akhtau fihi, dan telah memberikan udzur ya kepada mereka dalam kesalahan mereka. Wa la mani'a an yatakallamu ma'hum, dan tidak ada masalah ya ketika mereka berbicara bersama mereka ya. Fima yaqtafituna anil khotob, ya khotob, ketika mereka menganggap ini suatu yang salah, kemudian diskusi, ya diskusi. Jadi yang jarang ditempuh oleh sebagian orang-orang yang dia suka mencela. Harusnya kalau dia merasa saya yang benar, dia salah, diskusi, ya diskusi, bertemu di situ. Apa hujannya? Kok seperti itu? Ya, ini hujan saya. Ya, menurut hujan saya, Anda salah. Contohnya Anda tidak benar. Kenapa seperti itu? Nah, ini penting seperti ini, ya. Ini. Liyubayyinu lahum hal al-khata' minhum aw min alladziina qalu innahum akhta'u, ya. Agar jelas ya bagi mereka apakah kesalahan ini ada pada mereka, ya, ataukah kesalahan orang lain yang mereka mengatakan dia punya salah, ya. Sebenarnya yang salah itu yang mana? Ya, jangan-jangan yang salah adalah orang yang sudah menggunjing, sudah mencela, mengatakan sesat, mengatakan orang yang kadzab dan sebagainya, ya. Ini. Di anal insan ahyanan yatasawwar ayya anna qawlan alim khata'. Karena manusia bisa jadi terkadang tergambar pada orang tersebut, ya, perkataan orang alim itu salah, ya, kelihatan salah. Summa ba'da al-munaqasah yatabayyanlah sawabu, ternyata setelah munaqasah, setelah dia apa, setelah diskusi, oh ternyata dia benar, saya yang salah, seperti itu. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Dan banyak ini. Kenapa? Karena kita kurang ilmu tadi itu, enggak bisa mencerna apa yang dikatakan ulama. Mereka berbicara dengan ilmu mereka, yang ilmu mereka lebih tinggi daripada kita. Ternyata ini. Mungkin dalam pandangan kita salah, oh, ini kok salahnya seperti ini. Ternyata setelah kita diajak diskusi, kita yang salah. Ya, kita belum paham seperti itu. Maka jangan terburu-buru kita itu mengatakan apalagi seorang ulama, kita adalah orang yang cacat, orang yang sesat. Summa ba'da munaqasah yatabayyanu sawabuhu wal insanu basar. Karena manusia adalah basar, manusia biasa, ya, setiap manusia adalah khata', ya. Nah, itu punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah at-tawabun, orang yang dia kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama an yafraha bi zinatil alim wa khata'ihi li yushi'aha bainan nas fatahsulu atau fatahsulu furqah fa in hadha laysa min tuhan kisaraf. Ada orang yang dia bergembira dengan ketergelinciran seorang alim, ya, dan kesalahannya, kemudian dia menyebarkan kepada manusia, kepada orang lain, maka terjadilah furqah, perpecahan seperti itu. Maka fa'inah ada, maka yang seperti ini bukan jalannya para salaf, ya. Tanggilah kalau saya ini perempuan penting, ya. Orang yang bergembira dengan ketergelinciran kesalahan, ya, ketergelinciran seorang alim, kemudian dia menyebarkan kepada manusia orang banyak, kemudian di situ terjadi furqah, ya, perpecahan, maka ini bukan jalannya para ulama salaf. Wakadzalika idzan ma yasulu min al-akhtai min al-umara la yajuzu lana an nattakhidha ma yaqtauna fihi sulaman lil-qadh fihim fi kulli shay'in, ya. Wa natafadha 'amaluhum min al-hasanat bi anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi ya alladziina amanu qulu huwamina ya billahi shuhada bil-qisti. Termasuk di sini yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Rahimahullah taala bahwasanya Demikian pula apa yang terjadi kesalahan dari para pemimpin, ya. Jadi karena para pemimpin presiden kita sudah punya pemimpin, ya tentunya mereka ada kesalahan dan ada kebenaran. Ya, ada dan salah ada yang benar. La yajuju, ya tidak boleh bagi kami, bagi kita, ya untuk menjadikan kesalahan mereka itu sebagai alasan. Jadi ya, sulaman itu tangga sebagai alasan untuk mencela mereka, ya pada setiap keadaan. Dan kita lupa tentang kebaikan kebaikan yang ada pada mereka. Ini namanya nggak adil, ya nggak adil. Manusia itu ada dua, kadang salah, kadang benar. Ada kebaikan, ada kesalahan, ya. Kalau kita yang sebutkan adalah kesalahan saja, tidak mengatakan atau menyebutkan kebaikannya, itu namanya orang yang enggak adil, orang yang tidak adil. Ya. Pada Allah SWT telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadilah engkau adalah orang-orang yang tegak, ya, orang yang adil, nah, orang yang benar-benar menegakkan, karena Allah SWT menjadi saksi-saksi itu dengan keadilan. Ya. Janganlah ketidaksenangan kalian kepada sesuatu, ya, itu kepada suatu kaum, ya, membuat kalian itu tidak adil. Seorang yang adil adalah orang yang dia tidak berat sebelah. Yani la yahmilukum ba'du qaumin 'ala 'adadin 'ala 'adami 'adli. Maksudnya apa? Ya, janganlah membawa kepada kalian ke ba'du, ya, falsafah tadi baca, yaitu kebencian, ya, terhadap sesuatu atau terhadap suatu kaum itu membuat itu tidak adil. Padahal adil wajib pun, padahal adil adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi kembali kepada ihtiramul ulama, ya, kepada menghargai, menghormati itu para ulama, ya, para ulama. Fakam min insanin ba'da munaqasa yarji'u an qawlihi ila ma yakun waswab, ya. Berapa banyak manusia setelah ada diskusi, ya, setelah sharing seperti itu, kemudian akhirnya dia rujuk dari ucapannya, ya, dan kembali kepada kebenaran, ya. Fakam min insanin badal munaqasa yakunu qawluhu waswab, dan berapa banyak juga, ya, manusia setelah munaqasa, setelah ada diskusi, maka ternyata ucapannya memang benar seperti itu. Jadi kita tidak boleh apa suudon, ya, wadarnana wal khata, padahal kita sudah menyangka dia adalah orang yang salah, ya. Kemudian saya ingin menutup dengan tentang masalah ikhtiram ini, itu dengan hadis atau sebutkan di sini, fal mu'min lil mu'min kal bunyan wahid, kal bunyan, seorang mu'min dengan mu'min lainnya adalah seperti bunyan, seperti bangunan, ya, sudu ba'duhu ba'du, dia saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah SAW telah bersabda, man haba an yuhzahu 'anil nar, barang siapa yang dia senang untuk dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulul jannah, dan dia suka dan dia masuk ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, dan kematian datang kepadanya sementara dia keadaan dalam keadaan mukmin kepada Allah, dan hari akhir, fal ya'ti ilan nas mayuhibbu ayyuta ilaihi, maka adalah dia mendatangi manusia, ya, sebagaimana dia suka apabila dia didatangi, ya. Jadi kita harus melihat, ya, jangan kita menjadi orang yang egois, ya. Ini kalau kita senang diperlakukan baik, maka juga kita harus memperlakukan orang itu dengan baik pula, seperti itu. Kalau kita senang kita dihormati, kita pun juga harus menghormati orang lain, ya. Kalau kita sering apa senang kita diberikan hadiah, maka kita juga harus memberikan hadiah, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan menjadi orang egois, maunya kita dihormati sementara kita tidak pernah menghormati orang lain. Wa hadza huwal adlu wal istiqamah. Dan inilah adalah adil dan istiqamah. Allah taala alim. Sudah jam 3. Kalau masih ada satu pembahasan lagi. berkaitan dengan adab dalam berilmi, ya, kedua, ya, dua, ketiga, empat, ya, tiga bab lagi termasuk di kitab as-sunnah, berpegang kepada Alkitab dan Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf, ya, atas dibilang Nabi doa kabar majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.